Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, curahan perasaan dan humor. Ke, karo nyong kaki samedi. Siki nyong kepengin, kepengin ngasih jenengan jalan-jalan maring negara sing dikenal sebagai negara dikuasa. Negara ngendi maneh nek kudu negara Amerika. Arika paham lah ya. Oh, nah Amerika mesti-mestine kudune paham. Ae lah anu bojone bibine Rika. Lah iki kena kana anak presiden. Wis kenal kabeh lah ya presiden Amerika kuwi jenenge anu nek ora salah anu ge apa ya gejas-gejus. Lah iki cita-citane suatu hari anak kisah, anak cerita tentang kondisi jalan nangaring negara Amerika. Gue ceritanya ya pas dina gue macet total. Anak mobil, anak motor, anak sepur pada urut-urutan kabeh di sepanjang jalan besar nangaring negara Amerika. Lagi macet-macetnya kayak gue, kalingane ya anak landasi J muter-muter. Sebenarnya mobil mandek langsung kaca mobilnya diketok. Tok tok tok tok tok tok. Mau apakah seorang landa ini? Kita langsung tiri ke Bayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya buka ya kaca mobilnya. Kaca mobilnya buka kan buka. Penting ya penting. Informasi penting ya buka cepetan. Ya apa-apaan keko? Ya apa-apaan keko? Kendel-kendel deh kok yang gedor-gedor kaca mobilnya nyong. Ya negara Amerika kan? Ya negara Amerika. Ya nangkene apa baik bisa jadi jalanan pati Rika macam-macam nangkene. Oh, lakon Rika tak tulup nanyong pikirong puluh mati Rika. Bisa apa Rika? Orang melek mata Rika ya. Kek mau ngerti ke? Jalannya lagi macet ke ya. Jalannya lagi bumpet ke. Awannya lagi panas. Aja gak masalah kok. Sikinyo takon karo kowe, kowe gedor-gedor kaca mobilnya nyong, wani-wani ne gedor-gedor kaca mobilnya nyong, kowe anu arep ngemis, arep ngamen, apa anu arep gedor koran? Angkene ora ana jarate tukang mis, ora ana jarate tukang ngamen, aja maning kok gedor koran. Eh, sak ngapa iki kang ngene-ngene, Jal? Sing asok kang, ge. Nyong jangan jawab pertanyaan Rika, tapi nyong pengen takon di situ. Rika ke asli mong negara Amerika? Asli nyong makanya ke KTP nyong ke? Lah Rika armari ngenjing, gawane renjing. Oh ala mobilnya tuh melong rapi banget ya warna abang. Kacanya irung sing ora katon kang jaba. Wah, Jan. Asene ngantuk pirang derajat kowe Kang, pernah-pernah ae kajong. Tapi masa enggak wani renjing ngarep kondangan apa? Unang negara Amerika kok nabung kondangan enggak wani renjing layar katong ya. Wala kasus, kasus wis ora usah kakan reang, ora usah kakan bacot rika ge. Nyong tak mengin polor masikan ge nyong mung pentingnya nyong lo, mung pentingnya lo. Didelengang seragamnya keton bok, delengang seragamnya keton bok ya. FBI nyong kang, FBI ya, anggota FBI ya. Agen FBI maksudnya pak? Iya ge nyong, anggota FBI ge nyong ge. Wah Rika kasus maning Rika, orang mungkin Rika anggota agen FBI, orang mungkin Rika. Wis orang mungkin Rika jadi agen FBI yang orang kandel-kandel lah. Masa agen FBI gak mana tongkat pramuka? Makanya nang Indonesia baik Rika jangan nganggur badrol lah, jangan ngapa-ngapaan. Wis kenyong tetakon, nyong tetakon Rika temenan gue agen FBI. Ya temenan ya. Kenyong pentakon, kenyong kenen macet-macet anu lagi anak apa ge? Kene negara Amerika ge lo, kene negara Amerika ge kok masa ana dalan macet saking ora mungkin ya. Emangnya Jakarta, emangnya Bandung ana dalan macet. Nah negara Amerika kudune ora ana ge lagi anak apa ge nyong takon ya Jal. Ya kandrane debit Kang. Jangan ngegas. Aja goyor ora apa sih? Gue rinjingnya ditutupi lah kalau taplak apa kalau apa ini jangan jadi berasa orang ketahuan di Kang Jan. Oh alam malah aku ditutupi kalau godong warutok kok jangan kamur banget ngejakin. ditutupi karo taplak maning-maning lah. Kono ora keton banget kaya kue lah ngisin sinra dong masalah negara Amerika nah kok kondan gak rinjing. Ora sak karo bacot. Nutakon ke lagi ana apa macam-macam kaya iki, Kang? Nah, negara Amerika lagi ana apa iki? Ke kandhane, Pak. Nyongke anggota FBI, agen FBI iki ya. Kandhane iki diculek kupinge dibuka jembreng. Aja ngegas bae kaya iki lambene. Ke kandhane kesiki lagi anak tragedi kang, lagi anak peristiwa sing heboh ke kang, presiden Amerika ya, presiden dewek ke lagi diculik, lagi disandra nang teroris, kayak delenak nang jembatan layang anak mobil loro, mandek nang anak aja, bahkan nang tengah-tengah mobil kena, bong kembok kayak nah kayak presiden dewek kayak presiden Amerika kayak presiden gejus-gejus kayak lagi disandra kayaknya presiden gejus-gejus disandra kayak jenang lubur kayak dan gue mikir lagi disandra lagi diculik nang teroris kayak nang lubur kayaknya lagi dijerat kayak lagi ngerang-ngerang kayak nah teroris penculik yang jaluk tebusan 1 miliar dolar Amerika terus? Ya semoga kudu seno jumlahnya janji orang seno jumlahnya sih dewek namaring penculik kayak janji tebusannya korona 1 miliar dolar Amerika geng kok jeremeng aja ke presiden gejos-gejos harus dibakar karo bensin kayak larika sebagai agen FBI kepriwe kayak tanggung jawab kayak ngerti gena-gena presiden gejos-gejos lagi disandra kayak lagi diculik penculik yang jaluk tebusan 1 miliar dolar Amerika kok larika melaku nang kene bukti tulungi kayak presidennya kayak melasih kayak presiden operasi kek sabar disit pak, sabar disit ya mau Rika, anggota FBI agen FBI ngerti presidennya lagi kayak kamu melak kelajaban kayak ngapa Rika kayaknya nyecal Rika ngapa nyecal gak pak sih sabar gak berhubung penculiknya mengancam memberikan ancaman janji orang bisa ngambil tebusan 1 miliar dolar Amerika ke presidennya dewek gejas-gejus arti bakal kayaknya ini tugas kang pimpinannya nyong nyokon ngumpulakan sumbangan-sumbangan sekang mobil-mobil atau kendaraan sing pada liwat ke waduh jan melas temen ya presidennya kaya jan idolane nyong ke jane kang waduh jan kaya sing jenane presiden gejas-gejus ya pokoknya asalan sing lawan sending bae maring Amerika langsung tembak langsung bom langsung dikirimi tentara perang asalan apa bae pokoknya kudu menang gue negara Amerika gue kejan presiden top paling bagus gue ya orang tau gelap kalah karo negara dia nih gue jan good evening gue jan presiden gejas-gejus gue number one on the on negara Amerika gue jan murahnya ini mengidolakan banget wis siki ya daripada presiden gejas-gejus mati dibakar karo bensin gara-gara kur duit 1 juta miliar mending nyomel urunan banyak nyomel urunan wis nyomong kayak melu batin-batin pala kayak mobil-mobil senang harap ditarik IKP mau wis ditarik IKP dari dikatok pokoknya wis pokoknya nyomelu kancah pala kancahin pada nyumbang bila nyontek pada pala lah pokoknya sejenisnya sumbangan gue nang dindi terserah kang seikhlasnya mabon pira-pira boleh ditampani jenisnya boleh sumbangan ya mudah nih nyong ya ikhlas tapi kayak mobil-mobil senang harap mau ditarikin pada setor pira-pira pada nyumbang pira-pira lah ya pernah-pernah variasi anak si nyumbang 3 liter anak si nyumbang 5 liter anak si nyumbang 8 liter anak si nyumbang 10 liter ya anak dada jadi udah nyumbang literan lah nyumbang apa sih ya bensin gak apa sih tadi mobilnya pada nyumbang bensin ucarku pada urunan duit mbok gue nebus presiden gejas-gejus jadi masyarakat kene pada setuju kape ya presiden gejas-gejus dibakar bakar bensin wala yang ngepenakna terorisnya ya ngepenakna penculiknya ya orang tapi datang tuku bensin tapi disediakna nang warga Amerika curanmu pencurian sepeda motor ih salah curahan perasaan dan humor.